Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan fawaid kandungan hadis. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Poin kandungan yang keempat, isti'zamu hadal amri, teranggap besarnya masalah ini menurut para sahabat. Diambil dari perkataan mereka, Yahudi dan Nasrani. Karena ini adalah kalimatannya, dan maksud dari kalimatannya ini adalah lil isti'zam, menunjukkan kalau mereka menganggap ini adalah masalah besar. Maka adalah satu hal yang menurut mereka satu masalah besar ketika kita mengikuti jejak orang-orang sebelum kita setelah datangnya hidayah yang bersama An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika masa itu semakin jauh, al-ahdu di sini maknanya zaman, kullama tala al-ahdu bainal insan, maka semakin masa itu jauh dari masa kerasulan, maka secara umum semakin jauh dari kebenaran. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang masa depan. Di masa depan umatnya akan mengikuti jejak umat-umat terdahulu, dan tapi tidak mengkabarkan tentang kondisi sekarang, kondisi saat beliau menyampaikan hadis ini. Wali ana min sunani mangkabalana, maka di antara jejak umat sebelum kita adalah tola alaihimul amad, maka semakin jauh mereka dari kitab suci maka keraslah hati mereka. Sebagaimana Allah katakan, tidakkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar memiliki hati yang khusyuk untuk mengingat Allah dan kebenaran yang turun dan kebenaran yang telah datang, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab min qabl sebelumnya. Fatala alaihimul amad ay azaman, maka setelah masa itu berlalu jauh dari kenabian, jauh dari kitab suci, faqasat qulubuhum, maka hati mereka mengeras, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka jika jauhnya, lamanya jarak dengan masa kenabian jadi sebab kerasnya hati pada umat-umat sebelum kita, maka demikian itu juga akan terjadi di tengah-tengah kita. Wa isyatul lidzalikan, dalilnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah datang pada kalian satu masa kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya, demikian keadaannya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Dan siapa yang menelusuri keadaan umat ini dari zaman ke zaman, maka dia akan jumpai demikianlah kenyataannya. Semakin zaman itu jauh dari kenabian, maka kondisinya semakin rusak. Akan tapi, belum ngasih catatan penting, akan tapi wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara kondisi secara global dan kondisi person-person, masing-masing person di setiap zaman. Maka hadis Anas radhiyallahu anhu adalah hadis yang sahih sanad dan matannya. Di matannya tidak ada yang ganjil, demikian dan sanadnya dia ada dalam Sahih Bukhari. Namun yang dimaksudkan bertambah zaman bertambah jelek keadaannya adalah min haitsul jumlah, keadaan secara global. Walidzalika, oleh karena itu, bukan keadaan setiap individu, namun keadaan global. Oleh karena itu kita jumpai di tabi'in, kita jumpai satu orang yang boleh adalah lebih baik dari banyak tabi'in. Oleh karena itu maka janganlah anda berputus asa. Lalu mengatakan, idan jika demikian tidaklah mungkin dijumpai di zaman kita saat ini orang semisal orang yang terdahulu dalam ilmu, dalam amal. Jawabannya tidak demikian. Karena kami katakan bahasanya hadis semisal ini yang diinginkan adalah global, bukan setiap individu setelahnya lebih jelek daripada setiap individu sebelumnya. Ya, dan jika Anda ingin lebih jelas tentang masalah ini, membedakan antara kondisi global dan person per person, maka contoh kasus yang lain adalah tentang laki-laki dan perempuan. Manakah yang lebih baik? Jawabannya, ya, laki-laki lebih baik. Namun yang dimaksudkan adalah jinsul rijal. Jinsul rijal, laki-laki dalam artian dalam tataran global, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walirijali alihina dahroja, bagi laki-laki satu derajat di atas perempuan. Akan tapi dijumpai di finisak di tengah-tengah perempuan, semacam Ibunda Aisyah radallahu anha, seorang yang lebih baik daripada banyak laki-laki. Maka wajib kita mengetahui perbedaan antara penilaian secara global dan penilaian secara person per person. Maka hadis Anas, perkataan Anas, semakin tambah zaman, maka itu tambah rusak orang-orangnya, ini adalah penilaian global, bukan person per person. Fa'idha nadhurna, oleh karena itu jika kita lihat ila majmu'il qarn, koran satu abad, majemuk secara global, maka kita jumpai bahasanya abad setelahnya itu lebih jelek daripada abad sebelumnya. Namun ini bukan bi'tibaril afrod, semua dengan menimbang semua keadaan individu, tidak. Dengan melihat person per person. La bi'tibari afrad, ini tidak melihat individu, tidak pula melihat tempat. Namun satu abad secara global di semua tempat, di semua tempatnya. Maka abad sebelumnya lebih abad lebih baik daripada abad setelahnya. Adapun kalau melihat tempat, faqat takunu umatun fi ba'dil jihad, maka umat di sebagian daerah, yartafi annasu fiha, kualitas manusianya meningkat, min hasanin ila ahsan, dari kondisi yang baik menuju kondisi yang lebih baik. Semacam seandainya nasya'at, tumbuh besar di masyarakat tersebut banyak ulama yang Allah memberikan manfaat dengan sebab mereka, maka kondisi ketika itu setelah ada ulama lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Satu daerah yang di sana terdapat banyak dai, di satu masa tentu dia lebih baik daripada keadaannya sebelum adanya banyak dai di tempat itu. Nah, namun pertimbangan ini tidak berlaku untuk generasi sahabat. Tidak berlaku untuk generasi sahabat. Kalau tadi dimungkinkan dijumpai orang belakangan lebih baik daripada orang generasi sebelumnya, maka ini berlaku untuk semua generasi kecuali sahabat. Amma sahabat, adapun para sahabat, maka tidak ada satupun yang bisa menyamai mereka, karena mereka mendapatkan keistimewaan berupa fadlul suhbah, keistimewaan karena jadi sahabat Nabi. Dan ini dari sisi global, baik dari sisi global ataupun person per person. Hatta afradum, sampai-sampai person-person dari kalangan para sahabat. Tidak mungkin ada satu tabi'in sama derajatnya dengan para sahabat. Mahma balagha minal fadl, meskipun tabi'in tadi demikian unggulnya, demikian topnya. Li'annahu la yudrik, lam yudrik as-suhbata, karena mereka tidak menjumpai masa suhbah menjadi sahabat dan kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ringkasnya perkataan Anas yang mengatakan tambah tahun itu kondisi masyarakat tambah jelek, ini adalah global. Adapun personnya boleh jadi person yang hidup di tahun sebelumnya itu malah lebih baik daripada person tertentu yang hidup di masa sebelumnya. Dan demikian keadaannya kecuali untuk sahabat. Maka manusia setelah sahabat, seunggul apapun dia, tidak akan ada yang sama dengan ini, derajat sahabat yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena fadl as-suhbah. Ini disebabkan karena keutamaan menjadi sahabat Nabi. Kemudian pertanyaan, apa hikmah diujinya umat ini dengan kondisi ini, yaitu mengikuti jejak umat terdahulu, sehingga ada di tengah-tengah umat ini min kulli masawi'i man sabaqoha, semua sisi-sisi negatif yang ada pada generasi sebelumnya. Maka jawabnya adalah, hikmahnya adalah supaya dengan itu nampaklah sempurnanya agama. Karena ternyata agama berlawanan dengan semua akhlak-akhlak itu. Fa idza kana yu'ariduha, maka jika agama berlawanan dengan semua kelakuan-kelakuan itu, maka ini menunjukkan bahasanya anakul naqsin minal, karena setiap kekurangan yang ada pada umat-umat terdahulu, maka syariat Muhammad datang untuk melengkapinya. Dan yang namanya sesuatu itu tidak akan jelas demikian jelas kecuali dengan mengetahui kebalikannya. Sebagaimana ungkapan Arab yang mengatakan bididdiha tatabayyanul asya, dengan adanya kebalikan maka akan jelas sesuatu. Orang itu akan tahu dengan baik apa itu tauhid ketika melihat dan mengetahui kemusyrikan. Orang itu tahu betapa tahu tentang masalah taat jika orang itu melihat adanya maksiat. Catatan dari Syaikh Ibnu Taimin, hadzul qudhah bil qudhah tidak aku jumpai di sahihain fi madhonnihi, di bab-bab yang dimungkinkan hadis tersebut tercantum di sana. Artinya beliau sedikit secara manual, ini ada kalimat hadis semacam ini maka dimungkinkan ada di bab ini, ini yang dimaksud dengan fi madhonnihi. Beliau telah cek di tempat-tempat yang kira-kira hadis ini berkaitan dengan topik yang ada di satu bab tertentu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun beliau mengatakan tidak dijumpai. Fal yuharrar, maka hendaklah dikoreksi. Ya, namun di catatan kaki, hadzul qudhah bil qudhah memang betul tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena yang benar ini adanya dalam musnad Imam Ahmad dari Syaddad bin Aus. Nabi mengatakan, sungguh layah milanna, sungguh orang-orang yang jadi umat ini akan ikuti jejak orang-orang sebelumnya, yaitu ahlul kitab, hadzul qudhah bil qudhah. Sebagaimana miripnya ujung anak panah dengan ujung anak panah. Ya, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Wali muslimin diatkan oleh Muslim dari Sauban radhiallahu anhu, dan beliau adalah maula bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha zawali al-arda, sunnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dan melipat bumi untukku sehingga aku bisa melihat sisi-sisi utara, timur dan barat bumi, dan sesungguhnya kerajaan umatku saya beluru akan sampai ke daerah yang mazuyali minha, yang bumi itu dilipat untukku darinya, dan aku diberi dua kanzain, dua simpanan, simpanan merah dan putih. Wa ini sa'al tu, yaitu simpanan emas dan perak. Ada orang yang mengatakan ini dalil bendera merah putih. Uti itu al-kanzain, al-ahmar wal-abiyat. Ya, tentu ini tidak pas jadikan dalil bendera, warna bendera. Wa ini sa'al tu Rabbi, dan sungguh aku meminta kepada Rabbku untuk umatku supaya mereka tidaklah binasa disebabkan bisanatin, karena kekeringan bi'amatin yang merata. Demikian juga tidaklah berkuasa atas umatku musuh, yaitu orang kafir, di luar diri mereka sendiri. Lalu orang kafir atau musuh tersebut bisa menguasai daerah kekuasaan mereka. Wa inna rabbi qala, sesungguhnya Rabbku berkata, merespon dengan mengatakan, wahai Muhammad, ini idza qadaitu qada'an, jika aku telah putuskan satu hal, fa innahu la yuraddu, maka tidak bisa ditolak. Maka sungguh aku telah berikan kepadamu untuk umatmu, pastinya aku tidak akan membinasakan mereka karena sebab kekeringan yang merata. Demikian juga aku tidak akan memberikan kekuasaan untuk menindas umatmu musuh, yaitu orang kafir, di luar diri mereka. Kemudian akhirnya orang kafir itu menguasai daerah kekuasaan mereka. Meskipun musuh-musuh itu berkumpul untuk menyerang umat Muhammad, man biqtariya, semua orang yang di berbagai penjurunya. Namun hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan, namun yang terjadi sebagian umatmu akan membinasakan dan menyerang sebagian yang lain. Wa yasbi ba'dhum ba'dha, lalu sebagian menawan yang lain. Ya, demikian dalam hadis cukup panjang diriatkan oleh Muslim. Berkaitan dengan zawali, zawa maknanya jama'a wa dhamma, mengumpulkan dan menggabungkan, artinya dikumpulkan untuk beliau dan digabungkan untuk beliau bumi. Faro'itu, maka aku melihat itu dengan mata kepalaku. Maka ru'yah di sini ru'yah ainiyah, melihat dengan mata kepala, meskipun dimungkinkan kalau itu adalah ru'yah manamiyah, ini adalah kejadian dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Maka sehingga aku bisa melihat sisi timur dan baratnya, sisi timur dan baratnya. Wa hadza laisa 'alallahi bi'aziz, dan ini bukanlah satu hal yang berat bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara kuasa Allah adalah Allah bisa kumpulkan, Allah bisa kerucutkan bumi, sehingga Nabi SAW bisa melihat sampai manakah nanti kerajaan umatnya, kekuasaan umatnya, atau penyebaran umatnya. Dan benar apa yang Nabi kabarkan, maka umat Islam tersebar dari timur ke barat, tidak tersebar dari utara ke selatan. Namun umat Muhammad tersebar dari timur ke barat. Maka di sanalah kaum muslimin mayoritas. Maka dinampakkanlah sisi timur dan baratnya bumi. Ya, maka wahal murad, yang dimaksud dengan melipat di sini, apakah bumi itu yang dikumpulkan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuatkan pandangannya sehingga dia bisa melihat yang jauh? Kemungkinan yang lebih mendekati kepada zahir hadis, buminya, bumilah yang dikalahkan, yang dikerutkan, yang dikumpulkan. Bukanlah maknanya pandangan Nabi dibuat demikian kuat sehingga bisa mampu melihat yang jauh-jauh. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksudkan adalah kuatnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah memberikan kepada beliau kekuatan pandangan sehingga bisa memandang sisi timur dan barat bumi. Akan tapi kemungkinan yang lebih mendekati adalah yang pertama. Wa nanu idza aradna, dan jika kita ingin untuk mendekatkan pemahaman tentang hadis ini, maka kita jumpai bahasanya bentuk bola bumi, globe, saat ini kemudian bisa terkumpul dan bisa disaksikan, sehingga orang pun bisa menyaksikan sisi timur dan baratnya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah kuasa untuk mengumpulkan bumi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bumi itu mengkerut jadi kecil. Fayudrikuha, maka kemudian Nabi bisa melihat dengan jelas sisi timur dan baratnya bumi. Iktiradun wa jawabuhu, bantahan dan jawabannya. Jika ada yang mengatakan hadza in humila alal waqi', jika ini dibawa kepada realita, maka itu tidak sesuai dengan realita. Karena lau husirat al-ardu, seandainya bumi itu dibuat mengkerut, sehingga pandangan Nabi bisa, yang mujarot murni pandangan Nabi, pandangan mata Nabi bisa menjumpainya dengan detail, maka kemanakah perginya orang-orang yang tinggal di daerah yang mengkerut-mengkerut tadi, ya? Nah, orang-orangnya gimana? Kemudian gunung-gunungnya, lautannya, gunungnya, padang pasirnya yang dikerutkan sehingga supaya Nabi bisa melihat sisi timur dan barat bumi. Maka ada orang yang menyanggah demikian. Jawabannya, bahasanya masalah ini adalah masalah gaib. Kita tidak boleh memprotes hal-hal yang berita tentang hal yang gaib dengan bertanya kaifa dan lima, bagaimanakah caranya dan mengapakah demikian. Namun kita katakan sehingga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, karena kekuatan Allah Subhanahu jauh lebih besar daripada kekuatan kita, wa a'dham, dan kita tidak bisa meliputinya. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya setan itu berjalan di tubuh manusia di pembuluh darah. Maka ketika berkaitan dengan hadis ini, orang tidak boleh, kita tidak boleh mempertanyakan dengan mengapa, dengan menanyakan bagaimanakah caranya berjalan di pembuluh darah, kan demikian kecil, kemudian apakah setan itu kemudian memperkecil diri, kemudian kemudian gimana kalau pembuluh darahnya kemudian bocor, apakah kemudian setan ikut kemudian keluar atau maka tidak ditanyakan masalah hal-hal semacam itu. Maka sikap seorang muslim adalah wallahu a'lam bidzalik, wallahu a'lam. Ini jelas Nabi mengatakan setan itu di tubuh manusia mengalir berjalan di pembuluh darahnya. Adapun teknis-teknis yang lain, detail tentang bagaimana setan ini berjalan di situ dan sebagainya, maka kita tidak bahas lebih lanjut. Dan berbagai masalah yang tidak kita bisa pahami dengan logika kita, maka wajib kita murni pasrah. Oleh karena itu kita katakan di pembahasan tentang nama dan sifat Allah, kita maknai sebagaimana zahirnya. Ma'atanzih, dengan kita meyakini bahasanya Allah tersucikan, anit takyif. Kita tersucikan dengan dari membahas bagaimana kebentuk sifat Allah. Meskipun sifat Allah itu ada bentuknya, namun bentuknya kita tidak tahu. Yang tidak boleh adalah kita membahas bagaimana kebentuknya. Apakah itu ada bentuk tertentu? Jelas ada bentuk tertentu. Demikian juga tidak kita samakan dengan sifat makhluk. Dan ini satu hal yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Masyariq wal maghrib artinya tempat-tempat sisi timur dan barat dari bumi. Maka kerajaan umatku akan sampai ke itu semua, yaitu sisi timur dan barat bumi. Yang dimaksud dengan umatku di sini adalah umatul ijabah, yaitu umat Islam, yaitu yang beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerajaannya atau penyebarannya itu akan sampai kepada daerah-daerah yang dilipatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa waqi', dan inilah yang sesuai dengan kenyataan. Penyebaran umat Islam tersebar dari timur ke barat. Maka kekuasaan umat ini, maka itu itasa'a, itu mencakup timur dan barat, itisa'un baliron, dengan luasan yang luar biasa. Sana ada negara muslim, sana ada negara muslim, sana ada negara muslim, dan seterusnya. Maka penyebaran umat Islam menyebar dari timur ke barat. Walakin min shimal wal janub, adapun sisi utara dan selatan bumi, maka akal bikathir, populasi umat Islam di sisi-sisi utara dan selatan tadi itu jauh lebih sedikit. Maka umat Islam sampai ke sisi timur di daerah India, Sindi dan Hindia, wa mawara'a dhalika, dan sebelahnya lagi, wa minal maghrib, dan di sisi barat, ila wara'il muhit, di sebelahnya samudra. Wa hadha yuhaqqiqu ma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu adalah bukti nyata apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku diberi dua simpanan, simpanan merah dan simpanan putih. Tentu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan simpanan emas dan putih, maka simpanan merah dan putih, yang dimaksud dengan merah adalah emas dan yang dimaksud dengan putih adalah perak. Dan yang dimaksudkan adalah simpanan perbendaharaan Persia dan Romawi. Maka emas itu harta menonjolnya Romawi, Kaisar penguasa Romawi. Sedangkan perak itu harta menonjol yang dimiliki, yang paling banyak didominasi oleh Kisra penguasa Persia. Meskipun masing-masing dari dua raja tersebut, Raja Romawi dan Persia, punya emas dan perak, akan tapi al-aghlab yang dominan pada simpanannya Kaisar adalah emas, sedangkan simpanannya Kisra adalah perak. Nah, aku diberi, maka apakah Nabi diberi ini ketika beliau masih hidup ataukah setelah beliau meninggal dunia? Jawabannya, diberikan setelah beliau meninggal dunia, diberikan kepada umatnya. Akan tapi apa yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi seakan-akan diberikan kepada Nabi. Karena imtidad mulkil ummah, karena melebarnya pelebaran kekuasaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena mereka berbangsa Arab, akan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, para fanatik Arabisme. Bal li'anna, akan tapi kekuasaan umat Islam itu menyebar demikian luas karena dia umat Islam, karena dia mengamalkan makana ali ar-rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memohon kepada Rabbku untuk umatku supaya mereka tidak binasa karena kekeringan yang merata. Hakadha fil asal, demikalah di redaksi matan, yaitu bi'ammatin, yang maknanya bimuhlikatin ammatin, dengan pembinasaan yang bersifat merata. Di sebagian redaksi matan kitab tauhid, bisannatin ammatin, dengan kekeringan yang merata. Yang dimaksud dengan sana adalah al-jadab wal-qahat, adalah kekeringan dan paceklik, yaitu tidak turunnya hujan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan tentu keadaan semacam ini, yuhlik wa yudamir, membinasakan dan menghancurkan. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk orang-orang, berdoa jelek untuk orang-orang Quraisy. Nabi mengatakan, Allahumma ja'alha alaihim sinina kassinini Yusuf. Ya Allah, timpakalah kepada mereka tahun-tahun kekeringan sebagaimana tahun-tahun kekeringan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Demikian dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan bahasanya Nabi pernah mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir. Maka tidak benar profil Nabi di benak banyak orang kalau dia adalah seorang yang lembut, ngalahan, ya sudah nerimo, pasrah apa adanya, tidak kemudian tersinggung, marah. Maka ini kesan yang ada pada sebagian orang. Karena sikap sebagian orang yang berlebihan untuk menampakkan kalau Islam adalah agama damai dan semacam itu. Padahal yang benar, beliau adalah seorang yang hikmah, ada keras di waktu yang tepat dan ada lembut di waktu yang tepat. Maka Nabi pernah keras, marah, jengkel dengan orang-orang kafir, sampai Nabi meminta kepada Allah agar menimpakan kepada mereka kekeringan yang sangat akut, luar biasa, sebagaimana terjadi di Mesir. Dan Allah Ta'ala berfirman bahasanya sinin itu pernah dialami oleh Fir'aun di masa Musa. Walakot akhotna ala Fir'auna bisinin. Sungguh kami telah menghukum pengikut Fir'aun bisinin dengan tahun-tahun kekeringan. Berkaitan dengan bi'amatin tadi, wihtam dimungkinkan bahasanya maknanya adalah bi'amin wahidin, kekeringan bi'amin wahidin selama satu tahun, selama 12 bulan tidak terjadi hujan. Sehingga kalau demikian baknya kita katakan dzarfiyah. Bak dzarfiyah itu artinya bak artinya fi. La yuhlikuha alla yuhlikaha bisanatin fi ammatin. Artinya kekeringan fi ammatin selama satu tahun. Maka ammatin di sini bisa juga maknanya adalah umuman ta'umuhum, merata meliputi semua mereka. Hadhihi da'watun, inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang pertama. Dan selanjutnya, ya Allah, janganlah Engkau berikan kekuasaan untuk menindas umatku, musuh di luar diri mereka sendiri yang kemudian menguasai daerah kekuasaan umatku. Ini tentu al-adu, musuh kebalikan dari wali, orang yang mencintai. Dan musuh itu adalah al-mu'adi, yang memusuhi, yang membenci, al-haqid, yang menendam, yang ada dalam hatinya permusuhan. Dan tentu musuh kaum muslimin dalam hadis ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu Nabi telah tegaskan min siwa angfusim, di luar diri mereka. Yastabi artinya yastahilu, menghalalkan, yaitu menguasai. Baidah itu makna asalnya adalah semacam helm yang diletakkan di kepala sebagai pasangan baju besi dalam perang di masa silam, yang fungsinya melindungi kepala dari anak panah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah menang atas kaum muslimin dan mengalahkan kaum muslimin. Maka kemudian Allah katakan, wahai Muhammad, jika aku telah putuskan satu hal, maka tidak bisa ditolak. Maka tentu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ada qada'un syar'iyun, maka keputusan berkaitan dengan syariat. Nah, ini keputusan Allah semacam ini bisa ditentang. Ini bisa ditentang oleh manusia. Allah mengatakan jangan berzina, maka manusia mengatakan saya berzina. Itu bisa saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi menginginkannya, namun manusia tidak menerimanya. Kemudian keputusan bersifat kauni, yaitu takdir. Nah, ini yang tidak bisa ditolak. Tidak boleh tidak, ayan nefus terjadi. Dan dua jenis qadha ini, putusan Allah ini, semuanya diputuskan bilhaq, dengan benar. Dan dua jenis qadha ini, dua jenis keputusan Allah ini, kita jumpai di surat Ghafir ayat yang ke-20. Wallah yaqdi bilhaq, dan Allah menetapkan keputusan, baik putusan syariat ataupun putusan takdir, semuanya dengan benar. Contoh kata-kata qadha dalam Al-Quran yang maknanya adalah putusan syariat adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu memutuskan dan menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Kalau qadha di sini kita anggap qadha dalam artian takdir, niscaya semua orang itu bertauhid, hanya menyembah Allah. Nyatanya tidak, berarti ini adalah qadha syar'i. Contoh qadha kauni, keputusan dalam artian takdir, firman Allah di surat Al-Isra, wa qadaina ila bani Israila fil kitab, sungguh telah kami putuskan untuk Bani Israel dalam Alkitab, sungguh kalian akan merusak di muka bumi sebanyak dua kali, dan kalian akan sombong dan betul-betul sombong di muka bumi. Ya, maka tentu ini adalah qadha kauni, karena Allah tidak akan dalam syariat, Allah tidak akan menetapkan dan memerintahkan untuk melakukan kerusakan. Sehingga yang dimaksud dengan qadha di sini adalah kaunan, dalam artian mentakdirkan. Meskipun di sisi yang lain Allah tidak menyukainya, karena Allah tidak menyukai kerusakan dan orang-orang yang merusak. Akan tapi Allah putuskan demikian karena satu hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana Allah membagi makhluk manusia ciptaannya menjadi mukmin dan kafir, lima yatarattab ala dzalika, karena dampak dari hal ini adalah berbagai maslahat dan manfaat yang besar. Kembali ke hadis, maka yang dimaksud dengan jika aku memutuskan satu keputusan, maka yang dimaksud keputusan dalam hadis ini adalah qada kauni, adalah takdir. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak takdir Allah, meskipun dia demikian kafir dan fasik, tidak bisa menolak takdir Allah. Maka keputusan Allah dalam artian takdir Allah itu akan terjadi pada orang yang paling hebat utuan, keras kepalanya dan sombongnya dengan Allah. Maka keputusan Allah telah terjadi dan dialami oleh Fir'aun. Dia ditenggelamkan dengan air, yang padahal sebelumnya ketika hidup Fir'aun membangga-banggakan air. Demikian juga Allah keputusan Allah berlaku kepada tawahid Bani Adam, orang-orang yang tawhid diantara manusia. Maka Allah binasakan mereka dan hancurkan mereka, ada penguasa-penguasa yang zalim dan demikian kafir, Allah hancurkan, Allah binasakan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.